Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya, sebelumnya sebagaimana yang pernah saya isyaratkan bahwasanya jadwal kita normalnya adalah jam 05.30 waktu Indonesia Barat. Tapi ini pada hari Sabtu dan hari Ahad, ya, karena ada jadwal di tempat lain pada subuh, maka kita khusus hari Sabtu dan hari Ahad, ya. Dan ketika memang ada kajian di tempat lain, maka kita pelajaran kita mulai jam 06.30, ya, kita tetap belajar. Ya, kita insya Allah, bismillah ta'ala tetap belajar. Taib. Pembahasan kita masih di Jawazimu Al-Mubarak. Kita sudah membahas tentang, terakhir kita membahas tentang man. Ya, kita terakhir tentang man. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu mahma, yaitu tentang mahma. Ya, mahma bisa kita artikan seperti ma, dan mahma sebagaimana yang disebutkan sebelumnya dari pembagian jawazimul mudhari' allati tajzimu fi'lain, mahma ini adalah di antara termasuk pada kelompok yang terjadi perbedaan di situ, perbedaan pendapat apakah dia isim, apakah dia harf. Apakah dia isim, apakah dia harf. Tetapi yang rajih, ya, bahwasanya mahma adalah isim. Bahwasanya mahma adalah isim dan bukan harf. Maka mahma ismu syartin jazimun ta'zim fi'lin. Baik, contohnya di sini disebutkan contohnya. Mahma tubutin yadhar alaika. Mahma tubutin yadhar alaika. Apapun yang engkau sembunyikan akan tampak padamu. Apapun yang engkau sembunyikan akan tampak padamu. Maka mahma di sini apa? Mahma ismu syartin wa jazmin mabni ala as-sukun fi mahalli. Nah, sekarang mahalnya apa? Mahalnya, ya kembali kita lihat apa yang dibutuhkan di sini. Ya, di situ ada fi'il tubutin. Apapun yang engkau sembunyikan, dia membutuhkan maf'ulun, maf'ulun bih. Taib. Cuman kalau di sini, mahma adalah mubtada. Ya, ma adalah mubtada. Taib. Ya, nanti kita akan lihat cari keterangan lain tentang mahma, tapi ana akan berdasarkan ilmu yang ada pada ana terlebih dahulu. Jadi kalau ada keterangan lain kita akan tambahkan. Mahma di sini mahma tubutin yadhar alaika. Mahma tubutin yadhar alaika. Dan makna mahma seperti ma kita katakan. Apapun yang engkau sembunyikan akan tampak padamu. Maka, ya, anak pribadi cenderung bahwasanya mahma di sini adalah sebagai maf'ulun bih. Tapi nanti kita akan lihat kalau ada keterangan lain di kitab lain. Ini jadi PR sendiri buat anak insyaAllah. Ya, kalau ada faedah lain yang berkaitan dengan mahma. Tubutin fi'il mudari'un majzumun bi mahma wa alamatu jazmihi As-sukun al-zahir ala akhirihi wa huwa fi'lu asyar wa al-fa'il dhamirun mustatir wujuban taqdiruhu anta yadhhar fi'lun mudari'un majzumun bi mahma wa alamatu jazbihi as-sukun al-zahir ala akhirihi wa ala طيب وهو جواب الشرط وجزاؤه والفاعل ضمير مستتر جوازا taqdiruhu huwa ya'udu ila mahma. Alaika jarun wa majrur. Baik. Ini yang berkaitan dengan mahma. Baik, kita masuk pada yang berikutnya, yang kelima. Allati minallati tajzimu fi'lain. Idma. Idma. Harfun 'alal asah. Idma harfun alal asal. Kalau mahma tadi, ya, wahuwa ismun alal asal. Taib. Idma, dia adalah harf. Yang sahih adalah harf, menurut Asy-Syarih. Ya, kenapa dikatakan demikian? Karena belum tentu apa yang menjadi pendapat dari Syekh Ahmad Al-Sabi, ya, Anda mengikuti pendapat beliau, ya, belum tentu. Tapi, ya, nggak apa-apa kita ikuti sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab, ya, gampang. Kalau masalah nahu mah gampang, insya Allah. Nahu, nah artinya sama ya, ya. Kapan atau bukan kapan, maksudnya jika sama. Tapi kalau idma ini lebih pada kapan, karena dia asalnya, ya, asalnya dia dari id, yang artinya kapan. Kapan menunjukkan apa? Dzaraf makan, asalnya id dan idza. Ya. Kalau kita lihat kenapa kok terjadi perbedaan pendapat antara harf atau isim, ya karena asalnya id itu adalah isim dan dia dharf makan. Dan dia afan. Maaf. Dharf, dharf zaman. Maknanya sama dengan ida, id dan ida. Yaitu dharf zaman. Ya. Hanya saja dia masuk ke makafah. Ya, ma yang disebut dengan makafah, masuk padanya makafah. Sehingga amalan-amalan yang menunjukkan dia isim itu hilang. Ya, amalan-amalan yang menunjukkan dia itu hilang. Ya, tidak boleh diidofahkan dan lain sebagainya. Kalau id, ya boleh kita tambahkan tanwin. Idin, yauma idin. Ya. Baik. Sebut tanwil iwat. Ya, tapi ketika masuk ma tidak bisa lagi. Ya, tidak bisa diidofahkan. Ya, maka sebagian mengatakan idma adalah harf. Ya, sebagian mengatakan idma adalah tetap isim. Ala kulli hal, ya kalau kita anggap idma sebagai harf, ya, jika engkau duduk, aku duduk, ya bukan kapan, ya. Lebih tepatnya jika, ya. Lebih tepatnya kita katakan jika. Jika engkau duduk, maka aku duduk. Baik, nahwu, idma tajlis ajlis. Kalau kita anggap sebagai huruf, berarti dia seperti in. Ya, i'rabnya pun lebih mudah. Karena kita tidak memerlukan, ya, tidak membutuhkan izma ini mahalnya apa. Izma, kita katakan harfu syartin wa jasmin. Tajlisu afan bukan tajlisu, tajlis fi'lun mudari'un majzumun bi idma wa alamatu jazmihi as-sukun al-zahir ala akhirihi wa huwa fi'lu asy-syarat wa al-fa'il dhamirun mustatir wujuban takdiruhu anta ajlis fi'lun mudari'un majzumun bi idma wa ala matu jazmihi as-sukun al-zahir ala akhirihi wa huwa jawabu asyarti wa jazauhu wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Ya, ini irabnya kurang lebih demikian. Baik. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Kita ambil dua. Ada wat, ya, ada ten, yaitu mahma dan izma. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.